Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabi salafun salihun ajarakumullah nakhusu khasa al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin ulama'ana al-'amilin ar-rasikhin al-mukhlishin wa bi muqaddimah murabbi hadzal ma'had wa murabbi hadhihi al-haflatil mubarakah panjenenganipun Bapak Kyai Haji Najib Suyuti Sayyidil Akh, panjenenganipun Kyai Haji Lutfi beserta segenap kepengasuhan pesantren, keluarga dalem, sedaya dzurriyah, Allahu yarham al-maghfirlah simbah Kyai Haji Suyuti ingkang sarang-sarang kita ta'zimi, wajib kita mulyakaken lan tansah dipun mulyakaken Gusti Allah. Para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, sesepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang minulya, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Ketua Yayasan beserta segenap pengurus Yayasan dan Pondok Pesantren, berikut Majelis Asatid yang saya hormati, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, azzairin, wazzairat ingkang ikhlas dereaken hormat peringatan haul Allahu yarham simbah Kyai Suyuti, mugi-mugi sedaya binaringan barokah. Ranten urip sing paling nikmat niku urip sing barokah. Keluarga ingkang paling bahagia nggih keluarga ingkang barokah. Jabatan ingkang paling sae nggih jabatan ingkang barokah. Daerah ingkang paling sae nggih daerah ingkang barokah. Keluarga ingkang paling bahagia nggih keluarga ingkang barokah. Santri sing paling apik ya santri ingkang barokah. rizki engkang paling nikmat nggih rizki engkang barokah, duit engkang paling nikmat nggih duit engkang barokah. Le barokah niku mboten kudu kathah. Ning barokah niku rak ziyadatul khair ba'dal khair. Selalu bertambah dan bertambahnya kebaikan secara nominal mboten kudu kathah. Duit kathah yen mboten barokah, keluargane mboten saged tentrem. Duit 20 juta tapi yen mboten barokah, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah, suami ngetengi tanggane, istri perempuan yang mereknya C, cerewet, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, cerongoan, celutak, kek mangane akeh, turune betah, ngileran, ngoroan, ngentutan sisan. Keluarga mboten tentrem. Meskipun duit banyak, saya yakin enggak akan ada artinya kalau keluarganya enggak tentrem, betul? Coba sampean pilih ndi? Duit-duit 20 juta ning keluargane ora tentrem karo duit-duit 50 juta ning keluargane tentrem, ayo. Maka barokah itu selalu bertambah kebaikannya dan hidup ini harus selalu ada dinamika menuju ke arah yang lebih baik, to be excellent. Semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia. Saya suwe kudu saya sae, saya suwe kudu saya bagus ngibadai, kathah ngamal solie, kathah ganjarane, mundak larang regane. Aja nganti urip tambah suwe kok tambah murah regane. Urip model apa? Barang donya mawon sedaya niku tambah suwe nggih tambah larang regane. Nggih napa nggih? Cobi mboten pitados. Solar, bensin niku regane tambah suwe nggih tambah larang. Ayo nyauto, Bro. Solar, bensin, Pertamax, pokoknya BBM niku regane tambah suwe ya tambah larang. Pakaian napa mawon niku regane tambah suwe nggih tambah larang, nyauto, alat-alat elektronik, kipas angin, TV, kulkas, niku regane tambah suwe ya tambah sampai bumbu dapur ini lho, bawang, brambang, ketumbar, lombok, merica, niku regane tambah suwe ya tambah larang. Aku ceramah yang ngono. Kok ditepuk tangan nih? Maksudnya aku ceramah nang dindi yo ngono ku tak sampeke ngono lho. Sapa sing ngomong tambah larang? Harus ada peningkatan dulu awalnya, ini biar menjadi inspirasi untuk adik-adik santri. Anwar Zahid ku dulu ceramahnya yo tingkat RT awale. Ngisi acara mantenan, ngeterke manten, tingkat RT, bahkan awal-awal ceramah kula sepeda motor mawon ora duwe. Nyilih gone tangga. Mangke lek entuk berkat dibagi karo sing duwe sepeda. Gek kula prinsipe mulai alit niku mboten purun ngatong kula. Kudu teko keringet kula piyambak. Ngono mangke meningkat wis tingkat kecamatan. Mulai diundang melih lintas kabupaten, diundang melih lintas provinsi, diundang melih wis skala nasional. Saiki tekan luar negeri, Bro. Lah zaman ngaji yang ngono masuk pelajarannya sampai tuwek nyang pondok kok arep jurumiyah terus. Kudu meningkat. Ngoten lho. Lah barokah niku sing paling apik, Allahumma sholli ala Muhammad. Desa sing paling apik, desa sing barokah. Ning ukuran apike desa niku ora kok mergo dalane wis aspal hotmi kabeh, cor-coran kabeh, gedung-gedungnya megah, mewah, indah, fasilitas lengkap, infrastrukturnya serba bagus. Mboten. Apike desa niku tergantung wong-wong sing manggon ten jerone desa niku. Senajan desane pembangunan fisiknya biasa-biasa mawon, taraf ekonomi rakyatnya nggih sederhana, omahe nggih biasa-biasa, fasilitas dan infrastrukturnya yo biasa-biasa. Ning isine masyarakat sing guyub rukun tentrem ahli ibadah sregep ngaji niku desa sing apik. Nah, meskipun desa pembangunan fisiknya luar biasa, bangunannya megah, mewah, indah, fasilitas lengkap, infrastruktur bagus, tapi mayoritas isine masyarakatnya niku korak karo bajingan. Niku desa elek. Omah yang ngono. Apike omah kok ora kok mergo mbangune biayane entek 20 miliar. Terus bahannya serba kristal, kabeh impor teko luar negeri. Ya mesti masuk impor teko guyangan. Keramik teko Itali, gaya Spanyol, model Eropa. Terus semua ruangan ber-AC, kamar cilik-cilik ber-AC kabeh, gak kaya kamarmu abe angin brobos ngono kuwi. Mboten niku ukurane apike omah. Ning apike omah ku gumantung wong-wong sing manggon nang jerone omah niku. Mbok omahe sederhana, tapi isine keluarga sing bahagia, harmonis, ahli ibadah, suami sholih, istri sholihah, anak-anaknya dzurriyatan thayyibah, itu omah sing apik. Meskipun omah kaya omahe demit. Ning isine keluarga sing congkrah wae. Suami istri selalu cekcok. Kapan ketemu sing lanang betutut, sing wedok nyabrut. Gek ketemu ngilokke, moyoki. Sing lanang liwat sret, sing wedok langsung bedes liwat. Sing lanang ya mau kalah, kethek kakean cangkem. Anake krungu, bapak bedes, buke kethek. Berarti aku ki lak munyuk. Iku dudu omah nanging kebon binatang. Padha karo ngene lho. Apike klambi ora perkara bahane sing sutra kualitas terbaik, harganya termahal, modis, boys, keren, gentle, trendy, funky, mboten. Ning apike klambi ku tergantung wong sing manggon ten jerone klambi niku, tegese sing nganggo. Oh senajan klambi ku bandrole rego 10 miliar, klambi apa ya? Nggih contoh ya mesisan, 10 miliar regane. Tapi sing nganggo nang jero iki wong wadon sing modele kaya delonte. Alias the begengge. Klambi regane 10 miliar ning sing nganggo lonte, demi Allah klambi iku murah regane. Nggih napa nggih? Katut murah. Sebalike klambi niku modele biasa, kaine murahan, kain titron padha karo korden lho, selambu nguwet ceceng kaku. Gek warnane kontras, mboten pantes blas, dhuwur ijo ngisor abang kaya kapsul. Tapi sing nganggo iku santri putri pesantren Raudhatul Ulum. Sing hafizah, apal alfiyah, berakhlakul karimah, demi Allah klambi iku regane katut larang. Nggih napa nggih? Ayo gak percaya takonono santri-santri putra, cara dikongkon nikah karo kiyaine dikongkon milih ana bocah wadon rupane wayu ning klambine welik, karo bocah wadon rupane welik ning klambine api. Ayo milih sing ndi? Ayo milih ndi? Milih oh ayu klambine api. Ha iki pilihan cerdas. Cerdas iku milih sing rupane ayu klambine api. Pancene wonten ngoten niku. Cawadon serupane wayu, kelambine wapi, neng bocahe moh karo dapuramu. Enggak level. Bocah wadon sing rupane ayu, akhlake apik, kelambine apik, geleme ya karo aku ngene iki. Pilihane lho ora ono kuwi kok ya. Ya milih sing rupane ayu senajan klambine elek, timbang klambine apik rupane elek, akhlake elek, klambi ki apa ora penting. Malah nek wis dadi bojone enak ora klamben. Serius. Nyuwun pangapunten, Yai. Karena yang banyak Hadir kelihatannya ibu-ibu dan mbak-mbak, kaum perempuan. Jadi saya harus berdiri karena saya sadar hasil riset, survei dan penelitian membuktikan laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai perempuan. Pondok pesantren sing apik niku ora kok mergo gedunge sing leks. Terus prasananane lengkap. Komplit. Jangkep. Berbobot. Tak suwek-suweke wong kabeh do ngingeti iki. Dikira aku enggak punya rasa cemburu apa? Kalau kamu enggak merhatiin aku, itu kan sama artinya kamu berpaling dari aku. Apa kamu masih ragukan cinta aku? Allahumma shalli ala Muhammad. Ning ukurane apike pondok niku nggih kualitase santrine. Tapi ukurannya gampang, gak mungkin pesantren kalau santrinya nganti 5.800 nih gak kualitasnya api. Yang tepuk tangan ini jelas tahu kena takzir. Disiplin yang luar biasa. Ini yang subhanallah ditanamkan oleh beliau dan diteruskan oleh dzuriyah-dzuriyah beliau. Padha ngeten ukurane nggih. Rumah yang baik itu bukan ditentukan oleh biaya pembangunannya habis berapa, terus bahan bangunannya yang serba leks mboten, tapi tergantung isine. Karena sebagus apapun bangunan rumah itu, semewah dan semegah apapun bentuk rumah itu, kalau dalam isinya kambing namanya ya kandang, betul? Tak boleh nih. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya kambing, sapi, kerbau, namanya kandang. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumah kayak istana, tapi isine mak lampir, nini pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong. Iku jenenge rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu sederhana, kecil, cili, rupek, gedek, bolong kabeh, udan trocoh, manggone pinggir kali, tapi isinya keluarga yang bahagia, yang ahli ibadah, itulah yang dinamakan rumah tangga, meskipun rumahnya enggak ada tangganya. Angel sampean golek penceramah model ngene iki angel. Mulane ya lewaris ngene. Lho, berarti kan tergantung dalemnya to. Maka pesantren dibangun ini padha prinsipe karo sing nenggone lagu Indonesia Raya iku lho. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Artinya pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas. Kok umpama aku dadi sapa ngomong presiden? Keduwuren. Tentu anggaran untuk pembangunan spiritual mesti tak gedhekke. Para kiai sebagai estafet penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dincep neng dadane menungso napa iman, karena iman itu posisinya sangat urgent, understand? Ora ngerti ya wis pokoke nyaut yes ana urusane ben cepet. Bagi kehidupan manusia fungsi iman itu sangat urgent, understand? Lah ngono ben tambah ketok goblokmu. Maka di tengah zaman di mana kita enggak bisa menghindari yang namanya perubahan. kita enggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Betul? Sian kali sakniki berubah napa mboten? Mbok gak pati semangat. Ibu bapak sing sepuh zaman jenengan sian tasih alit kali lari alit-alit sakniki berubah. Dulu yang mantun maghrib ten kampung-kampung ten dusun-dusun niku gembrembeng kepireng suarane wong ngaji maca Quran. Surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, wong maca selawat, wong maca zikir ning langgar ning masjid niku nggih baru janji Maulidut tiba, Syaraful Anam, Qasidah Burda, tahlilan, yasinan, ana ibu-ibu nangi sore beduk yang ngapalke sifat 20. Sing cilik-cilik belajar maca Al-Qur'an ngapalke huruf hijaiyah. Aliba ta za jim ha kha dandang rusak. Dal dal ro za sin shin shaw dot ba dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wa ha lam alif ham za ya pian lu ngono lo. Alif fatha alif kasra ya alif dhamma u. Ba fatha ba ba kasra bi ba dhamma bu. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah laf ya dhamma yu. Alif ya sukun fathah ai mim sin sukun kasrah mis ya dhamma yu. Ngono. Tafat kata tak kasroti tak domatu banteri membat kama tak fat kata mem domamu matamu dewe penceramah di mata-mata ke. Kalau dulu dari rumah-rumah itu habis maghrib yang terdengar lantunan ayat Al-Quran, lantunan zikir, senandung sholawat. Tapi saat ini, dan gini kampung-kampung, dan desa-desa yang rampung maghrib kepireng suarane wong ngaji apa kepireng suarane TV? Kata yang nonton Quran apa nonton sinetron? Oke, yang seneng Gusti Allah apa seneng boy? Cacak. Kita dihidup di zaman yang kita enggak bisa menghindari namanya persaingan. Sekarang semuanya serba bersaing. Halo. Wong dagang kok enggak mampu bersaing, pasti jatuh. Petani enggak mampu bersaing, panenane hancur. Nelayan enggak mampu bersaing, gak iso panen. Kiai sampai saya yang prihatin itu persaingan sekolah leng golek murid. Subhanallah. Jadi bocah-bocah sek PAUD, sek TK, wis dituku ndase wis. Sekolahke nyanggonku tak kei duit 500.000 karo seragam gratis. Mriki wonten mboten? Suruh kualitas gimana pendidikan kalau modele kayak gitu. Samane dihapusi koyo gelem to, Bu. Aman dipancing nggo duit 300.000 karo diparingi seragam gratis. Kuwi nggo akhire pihak sekolah yo golek balen. Nggo akhire ana tarian ngene, tarian ngene, tarian ngene yo balekke modal. Subhanallah. Mbuh gak oleh diutek-utek yo diutek-utek ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Setuju? Kata faham, aliran, kelompok, sekte yang berusaha untuk menggoyah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan gak kelem nerimo NKRI kepengin ngerubah falsafah negara, tapi kita dalam berprinsip jangan sampai goyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam akidah, dalam soal prinsip, belajarlah dari ikan laut apa? Embora nyaut. Belajarlah dari ikan laut apa, Bu? Tolong perhatikan, ikan laut niku iwak segoro. Iwak segoro niku ikan laut. Ikan laut niku iwak segoro. Lah iwak segoro niku ikan laut. Nah, ikan laut niku edan kabeh suwe-suwe. Ikan laut niku wes. Iwak segoro niku, astagfirullahaladzim. Iwak segoro utawa ikan laut, ayo nyauto. Nang nyaut saiki. Wes entek to. Sekak seter kok ya. Ikan laut atau iwak segoro, we. Itu meskipun dikom banyu asin tahun-tahunan, wong pancene uripe no segoro, lah banyu segoro ku rasane direndam air asin bertahun-tahun, dikom banyu asin tahun-tahunan, wong pancene uripe no segoro banyune asin, neng iwake gak katut asin, gak percaya iwak segoro entak seneng dilaten. Padahal ku dikom banyu asin bertahun-tahun uripe no lingkungan asin direndam banyu asin tahun-tahunan ning iwake ra katut asin. Kene apa? Sebab iwake urip. Ayo sing arep nyalahke arep bantah mung gaur ini. Tak jongkrok ke. Sebab iwake urip, maka meskipun direndam air asin tahun-tahunan gak katut asin, mbok dikom banyu asin tahun-tahunan ora katut asin mergo atine urip. Wong iya ngono. Wong iku yen atine urip, wong iku yen imane urip, dikom maksiat kaya apa, dikepung pengaruh jahat seperti apa, gak akan terpengaruh, gak bakalan katut, gak bakal kengguh, soale atine urip, imane urip. Padha karo iwak segoro sing urip niku. Ambok dikom banyu asin taun-taunan mboten katut asin mergo iwake urip. Menungso yen atine urip, imane urip, meskipun dikepung pengaruh jahat seperti apapun enggak akan ikut-ikutan berbuat jahat. Meskipun dikepung pengaruh maksiat sebesar apapun enggak akan ikut-ikutan berbuat maksiat. Silakan buat tempat perjudian yang besar di lingkunganku, gak kudu katut, gak kudu melu judi, wong atine urip, imane urip, silakan bikin bar, naik klub, klub malam, tempat karaoke dengan purel-purel di dalamnya. Bendino tiap malam itu nggone dugem, ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Gak kudu katut, gak kudu terpengaruh. Ayo dirikan pabrik minuman keras untuk ngene pinggir omahku sing spesial, sing istimewa. Ra kudu katut, ra kudu kengguh, sebab atine urip, sebab imane urip. Silakan di depan rumahku bikin tempat pelacuran yang besar dengan perempuan-perempuan cantik di dalamnya. Nek kuwi mbuh. Dak kudu kengguh. Kak kudu terpengaruh. Ndak kudu katut soale atine urip, soale imane urip. Allahumma shalli ala Muhammad. Ning sebalike Bapak Ibu para santri jamaah sedaya, iwak segoro kok mati niku gampang kenging pengaruh. Tergantung kondisi, tergantung lingkungan, tergantung diapake. Soale iwake mati diuyahi rasane ya dadi asin, diasemi rasane ya dadi kecut, paringi lombok ya dadi pedes, disujeni dadi panggang, disambelke dadi pecel. Gampang kena pengaruh mergo iwake mati. Nah wong nang atine mati, wong kok imane mati, ngoten gampang kena pengaruh, gampang kenggo, gampang katut. Dan gini pengajian dan majelis taklim ya masya Allah alim kaya ustad kopiahnya lewinteng tapi nandang dutan yang joget ya metu sekoke ndut ndut ndut. Di dalam masjid kayak kori tapi di luar masjid jadi kora. Ini majelis taklim ya berukut-berukut, busana muslimah rewapet. Tapi di luar majelis taklim udah pakai pakaian minimalis, pakai tank top, kadang pakai jilbab. Ngertos jilbab nggih? Wis pakaian sing menonjolkan yang sudah menonjol-menonjol niku. Ngoten niku tambah marake bapak-bapak kemut-kemut yang ngono kuwi. Kang ngono klambi sing gak ana lengene kuwi you can see. Anjen ketok kabeh you kamu can dapat si melihat. Kamu dapat melihat wong apa-apane ketok. Neng nek cara Anwar Zahid niku kirang namine you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Ya emang perempuan zaman sekarang, mohon maaf Bu. Mohon maaf, harusnya apa make up enggak boleh-boleh kalau untuk suami, tapi prakteknya sekarang kan enggak. Perempuan-perempuan sekarang itu lebih mementingkan suami orang daripada suaminya sendiri. Kalau mau keluar aja make up-nya enggak cukup setengah jam. Iki ayo-ayo kabeh padahal mengharap ketemu Anwar Zahid. Bedak lapis 7. Masih pakai maskara, masih pakai blush on. Sek ditambah waisidu. Alise dikek koyok setange sepeda motor. Itu aja masih pakai bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata ku bahasa Inggrisnya aidep. Dibikin kayak kepeting jalan. Tapi coba lek ten griya karo bojone, daster ya wis kuwi 10 dina ora ganti. Dienggo centelke, dienggo meneh centelke meneh, nggo meneh centelke meneh. Penitine 8. Geke njere bokong bedah rongkilan ngene. Orang kalau hatinya mati, dia enggak lagi berpikir wal akhiratu khairu wa abqa. Enggak lagi berpikir seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Enggak lagi berpikir ke arah situ, pokoknya urusane seneng. Lek kanggo akhirat abote ra karuan, tapi lek kanggo donya ora ana barang iman. Padahal yang sesungguhnya kekayaan yang hakiki, tabungan akhirat, harta yang sejati yang akan menjadi miliknya, itu yang di akhirat, tapi iman. Tapi lek kanggo urusan donya, kanggo nuruti seneng, nuruti nafsu, gak ana iman. Gelange renteng 10, ana kotak amal keliling plung patimu ra nggawa golok. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Oi. Ibu, jujur kata pundi lek ngedalaken zakat mal kali zakat mal? Kata zakat mal napa kata zakat mal? Lek ten gene mal, ten toko, ten pasar, nggo dhuwit cilik.